الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين وأخواتي الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, yang dengan itu mudah-mudahan kita senantiasa selamat di dunia dan akhirat, mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita selama kita hidup di dunia. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabin 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Tapi sebelumnya ada beberapa tanbihat, beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, bahwa hari-hari ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan kita sudah mengetahui bersama hadis Rasulullah SAW, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang menerangkan tentang keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, bahwa siapa yang beramal di hari-hari ini, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka amalnya itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding amal yang dilakukan di hari-hari yang selain itu, di bulan yang selain itu, selain bulan Ramadan. Ya, karena itu mari kita memperbanyak amalan di 10 hari yang pertama ini, baik dengan membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, bertakbir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanyak bersedekah, memperbanyak ibadah sholat, ibadah-ibadah sunnah itu ditambah. Ya, kita mengharapkan kita akan mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal yang kita lakukan di hari-hari ini. Ya, dan alhamdulillah kita berada di pondok, jadi insya Allah banyak amal yang kita lakukan atau banyak waktu yang kita habiskan untuk ibadah dibanding posisi kita ketika kita di rumah. Jadi di sini apa? Dari pagi kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Juga sholat, sholat jamaah, tambah lagi sholat sunnah. Alhamdulillah, keberadaan kita di sini di pondok tidak rugi. Ya. Tidak rugi, karena kita banyak melakukan amalan kebaikan. Belajar mengajar itu adalah ibadah, maka kita insya Allah mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hal itu kita lakukan di hari-hari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, tinggal apa? Tinggal bagaimana kita memperbaiki niat kita. Sebab mungkin selama ini kita belajar menghafal, membaca Al-Quran, sholat. Tapi ada mungkin sebagian apa yang melakukan hal itu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi dia hanya fokus menghafal, yang penting punya, mencapai target hafalan. Dia tidak sampai kepada niatan ibadah dengan apa yang dia baca, dengan perbuatan dia menghafal. Itu hendaknya kita memperbaiki niatan-niatan kita. Oh, saya membaca Al-Quran, saya menghafal karena Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan pahala ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belajar mengajar itu ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Setelah kita melakukan amalan atau sebelum kita melakukan suatu amalan, kita perbaiki niatan-niatan kita. Jangan sekedar mengajar, yang penting saya mengajar sudah, tanpa ada niatan ibadah. Sekedar membaca Al-Quran, tidak ada niatan ibadah, tidak ada keikhlasan padanya, sehingga tidak bernilai. Kalau yang menghafal, yang sekedar hafal, tidak mendapatkan pahala karena tidak ada keikhlasan. Yang mengajar juga demikian, sekedar mengajar, tidak ada keikhlasan, maka tidak mendapatkan pahala. Iya. Jadi perbaiki niatan-niatan kita. Kemudian tanbih yang kedua, yaitu di bagian santri kita lihat apa, mencukur atau memotong rambut hanya sebagian, di samping-samping saja, yang tengah tidak diikut dipotong. Ya. Jadi tidak merata dalam memotong rambut kepala. Makin jelas menyelisih apa yang menjadi ketentuan syariat, telah melanggar larangan Rasulullah SAW. Jadi nahar Rasulullah SAW anil qaza. Rasulullah SAW itu melarang dari qaza. Qaza itu apa? Memotong rambut kepala sebagian dan membiarkan yang lain. Jadi tidak seluruhnya dipotong rata, tapi ada sebagian yang dibiarkan. Ya, model-model Mandarin, model-model orang kafir, ini yang ditiru oleh kaum muslimin, itu tidak benar. Ya, jangan meniru orang-orang kafir. Dan meniru orang kafir sebagaimana sabda Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti dia termasuk mereka juga. Kita niru-niru orang kafir, perbuatan orang kafir, ya kita digolongkan kepada orang-orang kafir bersama mereka. Itu dari sisi memotong rambut, hendaknya kita apa, mencari tukang rambut yang paham agama sehingga tahu, oh kalau memotong rambut itu ya yang rata semua, tidak sebagian dipotong, sebagian dibiarkan. Iya. Yeah. Nanti kalau sudah diperingatkan berapa kali, santri masih ada yang seperti itu, mungkin perlu digundul saja biar rata. Mungkin ada petugas yang suruh gundul santri-santri yang memotong rambut kepalanya hanya sebagian, tidak dipotong seluruhnya. Ya. Kemudian tambih yang ketiga, yaitu untuk kita senantiasa menjaga khusyuan dalam ibadah, menjaga khusyuan dalam ibadah, ibadah sholat khususnya, hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu tenang, melihat ke tempat sujud, tidak toleh-toleh, tidak badannya tidak gerak-gerak, tidak sholat kok banyak bergerak tanpa keperluan. Ini namanya tidak khusyuk. Ya. Namanya tidak khusyuk kalau toleh-toleh ketika sholat. Siapa yang sering toleh-toleh? Siapa yang sering gerak badannya? Tidak tenang dalam sholat. Ini. Jadi dijaga kekhusyuan. Dan juga dalam masalah menghafal atau membaca Al-Quran, itu hendaknya membaca dengan khusyuk. Ya. Menyetor dengan khusyuk. Bagaimana menyetor dengan khusyuk? Ya tenang di dekat guru, menyetor dengan tenang, tidak toleh-toleh kemana-mana, tidak badannya goyang-goyang. Oh, hafalan Al-Quran sambil kakinya goyang-goyang, emangnya dandut. Ya. Ini bahkan itu adalah perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Kalau membaca kitab itu sambil goyang-goyang badannya, ya. Itu jangan meniru-niru perbuatan orang Yahudi, ya. Jadi demikian, hanya ibadah dilakukan dengan khusyuk, termasuk dalam menyetor hafalan itu dengan khusyuk, dengan tenang, sebagai bentuk menghargai guru dan menghargai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca, kita hafal, yang kita setorkan adalah firman Allah. Maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan tenang, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Jangan seperti suatu permainan. Al-Quran bukan permainan, guru bukan teman sendiri. Kalau menganggap guru itu teman sendiri, ya bahasa maunya sendiri ketika di hadapan guru, tidak menghargai guru, tidak ada adab, tidak beradab di depan guru, di samping guru. Ya, guru duduk di depannya, ya dia, ya duduk yang baik, ya duduk yang baik. Hadirin jamaah, rahimakumullah, mungkin ini perabatan bihat. Berikutnya kita lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Tadhkiratus Sami'. Kemarin kita telah membaca sebagian dari adab yang ke-9 bagi guru dalam pelajaran. Ya. Jadi pada adab yang ke-9 disebutkan, ketika seorang murid itu dalam mencapai tujuannya, mencapai targetnya, itu melebihi, melampaui kemampuannya, sudah melakukan tindakan yang melampaui batas, kemudian apa? Guru khawatir, mengkhawatirkan murid ini. Kalau terus menerus demikian, itu khawatir dia nanti akan apa? Jemu, bosan, jadi malas di suatu hari. Maka guru perlu untuk mengingatkan. Guru perlu memberikan wasiat atau nasihat-nasihat dengan lembut secara pribadi kepadanya. Ya. Dan bahkan Ibn Jama menyebutkan satu hadis, walaupun hadisnya lemah, yang maknanya adalah sesungguhnya orang yang terputus dari melakukan perjalanan, yang berhenti di jalan, tidak mampu berjalan lagi melakukan perjalanan, itu tidak ada bumi yang ditempuh dan tidak pula ada punggung atau tunggangan yang bisa tetap ada menyertainya. Ya, kalau orang itu apa? Terlalu berlebihan memaksa-maksakan diri, ya. Sehingga apa, misalkan seorang itu melakukan perjalanan, satu perjalanan yang seharusnya dia perlu untuk istirahat, dia terus berjalan tanpa ada berhentinya, tanpa ada berhentinya, tanpa ada istirahatnya. Akhirnya apa? Dia capek, lelah, dan malas lagi berjalan. Kendaraannya pun apa? Demikian pun lemah, tidak bisa berjalan. Ini akibat dari apa? Perbuatan yang melampaui batas atau memaksa-maksakan diri. Demikian pula seorang murid ketika apa? Ingin, misalnya ingin hafal Al-Quran, ya, ingin hafal Al-Quran, dia ingin cepat bisa selesai menghafal Al-Quran, padahal kemampuan dia itu terbatas. Hafalan dia, kemampuan hafalan dia terbatas, ya. Maka murid-murid seperti ini perlu diingatkan, hendaknya menghafal sesuai dengan kemampuanmu, tidak usah melampaui batas, ya. Ya, mungkin hanya hafal, kemampuannya hanya hafal setengah halaman, yang berusaha menghafal 2 halaman, ya sehari 2 hari tidak apal-apal, karena kemampuannya memang terbatas, ya, hanya bisa hafal setengah halaman, ya. Jadi jalani saja apa yang telah diberikan oleh Allah, kemampuannya setengah hafal, ya terus setengah halaman ya terus dihafal, setengah halaman di setor, setengah halaman di setor. Ya, insya Allah lama-lama nanti apa akan selesai dalam menghafal Al-Quran. Demikian pula bidang-bidang yang lainnya. Ya, bidang-bidang yang lainnya pun berjenjang, harus berjenjang sedikit demi sedikit. Itu ulama menyatakan apa? Man rama ilma jumlatan dhahaba lahu jumlah. Siapa yang rama ilma jumlatan, ingin menguasai ilmu itu sekaligus, berapa bidang langsung ingin dia kuasai dalam waktu yang sebentar, dhahaba lahu jumlah, mulai seluruhnya akan hilang, tidak ada yang nyantol di benaknya. Ya, tidak ada yang nyantol. Jadi banyak pelajaran yang dia pelajari, satu hari mungkin 20 bidang pelajaran, nanti tidak ada yang nyantol. Ya, karena dia sendiri kurang murojaah dengan perbuatan itu, kurang murojaah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian apa? Juga perlu guru menasihatkan dengan perkara-perkara seperti apa? Supaya dia pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah tergesa-gesa apa? Menyelesaikan hafalan Al-Quran. Tidak usah tergesa-gesa menyelesaikan satu kitab. Pelajari sedikit demi sedikit, rutin, itu lebih baik daripada apa? Nah, seperti orang daurah, ya kan? Satu kitab selesai dalam sekali daurah, dalam sehari. Itu berbeda dengan orang yang belajar setiap hari sedikit demi sedikit dari satu dari kitab itu. Itu lebih mapan yang belajar sedikit demi sedikit dibanding apa? Ikut daurah, satu kitab selesai, sudah. Nanti sedikit sekali yang nyantol. Faedah ilmu itu sedikit yang nyantol. Kalau orang itu belajar, kemudian apa? Ingin selesai dalam waktu yang singkat. Iya. Jadi harus pelan-pelan. Kemudian al-i'tishad fil ijtihad. I'tishad fil ijtihad. Sederhana dalam ketekunan. Ya, rajin belajar, tapi tetap berlaku sederhana, tidak usah melampaui batas, tidak usah memaksa-maksakan diri, terlalu memaksakan diri. Ya, jadi jalani sesuai dengan kemampuan. Ya, kemudian juga apa? Ketika guru melihat ada murid-murid yang kelihatan bosan, jenuh belajar, atau mungkin nampak titik awal dari hal itu, ya, segera guru apa? Menyampaikan pada murid tersebut untuk istirahat, untuk agak santai, tidak usah apa, jangan terlalu apa, jangan membosan dan sebagainya. Ya, suruh belajar dengan santai. Tidak hafal satu, menghafal setengah halaman, tidak hafal-hafal, sehingga murid ini jenuh. Ya, nggak hafal satu baris, nggak hafal-hafal, sehingga murid ini jenuh, bosan. Maka perlu dinasihati, yang santai saja. Ya, sungguh-sungguh, tapi ya dengan santai. Sungguh-sungguh dalam belajar, dalam menghafal, tapi ya santai. Nggak usah gemerungsung istilahnya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita baca pada paragraf Fa'in istasyara as-syekha. Kemudian jika istasyara meminta nasihat pendapat kepada as-syekha, kepada guru, man la ya'rifu halahu fil fahmi wal hifdi, orang yang dia tidak kenali, ketahui keadaannya dalam pemahaman atau hafalan, Jadi kadang ada seorang murid, seseorang yang datang pada guru, dan orang ini dan guru tidak mengetahui, belum hafal, tidak tahu betul keadaan dia, tidak tahu betul tentang kemampuan pemahaman atau hafalan dia. Ya. Jadi murid ini apa? Minta pada guru apa? Fikiro ati fanin. Ingin membaca satu bidang ilmu. Au kitabin. Atau membaca satu kitab. Seorang murid minta persetujuan guru untuk membacakan, untuk membaca satu bidang ilmu atau kitab. Ya. Lam yushir alaihi bishayin. Maka guru lam yushir, dia tidak mengisyaratkan kepadanya sesuatu itu, tidak langsung menyetujui. Hatta yujarriba dhihnahu, sampai dia apa? Sampai dia mencoba meneliti benak atau kemampuan dia. Ya. Wa ya'lamu halahu, sampai guru mengetahui keadaan orang ini, muridnya ini. Ya. Jadi masing-masing guru harus mengetahui kemampuan murid. Diusahakan mampu mengetahui kemampuan murid. Sehingga ketika dia menerangkan, oh ini kalau saya menerangkan demikian murid saya paham. Kalau saya menerangkan demikian, oh murid saya tidak paham. Ya. Ini harus tahu tentang karakter atau kemampuan masing-masing murid. Fa illam yahtamil halu at-ta'khira, dan jika keadaannya tidak memungkinkan untuk takhir, untuk ditunda, diundur. Ya. Asyara alaihi bi kitabi sahlin nal fannil al-matlubi. Maka guru berikan isyarat, menunjukkan kepada dia satu kitab yang mudah untuk dipelajari dari bidang yang dituntut, yang diminta. Ya. Ini. Jadi tunjukkan kepada kami kitab yang bisa kami baca, yang bagus untuk kami baca. Tunjukkan kepada orang tersebut apa? Itu kitab yang mudah, yang bisa dia pahami. Ini, kalau orang mau belajar misalkan akidah, ya ditunjukkan apa kitab apa? Al-Utsulus Salasah, Qaidul Arba. Misal itu. Jangan apa? Baru pemula, pelajar pemula apa? Disuruh baca, oh baca kitab Aqidah Tohawiyah atau kitab Tadmuriyah. Ini kitab-kitab yang sulit, yang mungkin sulit sekali untuk dipahami orang-orang yang baru belajar. Ya. Ini itu di seorang guru apa, mengarahkan muridnya kepada kitab-kitab yang dia mampu, kitab-kitab yang cocok, yang dia bisa paham kalau dia membacanya. Fa in ra'a dhihnahu qabilan, maka jika guru tersebut melihat dhihnahu, kemampuan pikiran dia, qabilan, bisa menerima. Jadi kalau guru itu lihat muridnya itu mampu, daya tangkapnya itu kuat, bisa menerima. Wa fahmahu jayidan, juga guru melihat pemahaman anak ini atau orang ini jayida, bagus. Naqalahu ila kitabin yaliku bidhihni. Maka dia apa? Guru sebut apa? Memindah dia kepada kitab yang lain yang layak dengan pikirannya, yang layak dengan kemampuannya. Ya. Yang layak dengan apa? Kemampuannya. Wa illa tarakahu. Dan jika tidak, maka tarakahu. Dia tinggalkan kita tersebut. Iya. Tarakahu. Dia suruh muridnya untuk meninggalkan kitab yang tidak sepantasnya untuk dia baca, yang belum sepantasnya untuk dia baca. Wa dzalika, yang demikian itu dikarenakan li anna naqla at-thalibi ila ma yadullu naqluhu ilaihi ala jawdati dhihni yazidu inbisata. Ya. Yang demikian itu dikarenakan apa? Pindahnya seorang murid kepada apa yang ditunjukkan kepada kitab yang lain tadi, ala jaudatin dhihni, bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan kecemerlangan pikiran dia, kemampuan pemahaman dia, itu yazidu inbisata. Inbisata tahu, itu bisa menambah menambah semangat dia. Dia akan menjadi lapang. Ya. Diberi kesempatan untuk membaca satu kitab yang baru, akan menjadikan apa? Inbisata, dia akan menjadi lapang, jadi senang. Wa ila ma yadullu ala kusurihi yuqallilu nasyatahu. Ya. Dan perpindahan, pindahnya murid kepada apa yang ditunjukkan itu apa? Ala kusuri, di atas kekurangan dia, di atas kekurangan dia, di atas kekurangan kemampuan dia, itu yuqallilu di nasyatahu, akan mengurangi semangat dia. Ya. Jadi kalau sekarang itu apa? Diajak kepada satu kitab yang baru, sedangkan murid ini apa? Kurang pemahamannya, kurang kepandaiannya, itu yuqallilu nasyatahu, bisa mengurangi semangat dia dalam belajar. Ya. Baru belajar bahasa Arab, tidak diajari dulu apa? Durusul lughah atau kitab-kitab dasar, langsung belajar apa? Mutammimah Jurumiyah. Ya. Sedangkan murid tersebut apa? Murid yang kurang kecerdasannya. Ya, ini murid akan malas-malasan, akan kurang semangat. Sebab kalau dia mempelajari kitab tersebut, dia tidak paham. Berbeda dengan apa? Murid-murid yang cerdas. Ya. Ini yang cerdas. Belajar satu kitab yang agak tinggi sedikit, oh sedikit paham. Nyantol. Iya. Jadi di sini berarti apa? Guru hendaknya memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Menyampaikan, mengarahkan muridnya kepada kitab-kitab yang dia mampu untuk mempelajarinya. Mengajarkan kepada muridnya pelajaran-pelajaran yang dia mampu. Iya. Kemudian mulai yumakkinu at-thalibu atau yumakkinu at-thaliba min al-ishtighali fi fannaini aw aktsara idza lam yadbitha, atau di sini idza lam yadbithuma. Ya. Dan seorang guru tidak menempatkan murid dari istighol, dari menyebutkan diri pada dua bidang atau lebih. Dari menyebutkan diri pada dua bidang ilmu atau lebih. Idza lam yadbit huma, apabila dia tidak bisa dapat, tidak bisa menangkap, tidak bisa menguasai pelajaran tersebut atau bidang tersebut. Jadi guru jangan menempatkan murid ya mungkin pada apa? Kelas tertentu yang mana kelas tertentu tersebut ada pelajaran-pelajaran yang seandainya murid ini ikut itu dia belum bisa mampu. Belum mampu atau belum cakap dalam memahaminya. Ya. Bal yuqaddimu al-aham bal aham. Bahkan seorang guru hendaknya mendahulukan al-ahamma fal ahamma. Mendahulukan yang penting kemudian yang penting berikutnya. Ya, mengarahkan muridnya, menempatkan muridnya pada pelajaran-pelajaran yang penting. Satu bidang mungkin disuruh pelajari itu. Tapi bidang yang penting sangat penting. Iya, akidah misalkan satu kitab akidah yang ringan. Disuruh mempelajari itu dulu. Kemudian baru berikutnya yang penting. Kama sanadzkuruhu insyaallah taala. Sebagaimana yang akan kami sebutkan hal itu insyaallah taala. Iya. Kemudian wa idza 'alima aghlaba 'ala dhannihi annahu la yuflih fi fannin asyara 'alaihi bi tarkihi wal indiqali ila ghairihi mimma yurja fi falahuhu. Wa idza 'alima, dan jika seorang alim atau seorang guru syekh itu mengetahui aghlaba 'ala dhannihi atau ghalaba ala dhannihi, dugaan besar dia annahu la yuflihu fi fannin, bahwa muridnya itu tidak akan berhasil dalam satu bidang tertentu, asyara alaihi bitarkihi, maka guru memberikan isyarat menunjukkan kepada murid tersebut, menyampaikan kepada murid tersebut untuk bitarkihi, untuk meninggalkan bidang itu, bidang pelajaran itu. Ya, jangan ikut dulu pelajaran ini misalkan. Ini kapan? Ketika guru yakin atau mungkin dugaan besar muridnya tidak akan berhasil kalau dia ikut atau belajar bidang itu. Ya. Mungkin belum waktunya. Wal indiqali ila ghairi. Guru memberikan isyarat menunjukkan kepada dia untuk pindah, berpindah kepada bidang yang lain. Mimma yurja fihi falahuhu. Dari bidang-bidang atau apa-apa yang yurja, yang diharapkan murid tersebut apa? Berhasil, sukses padanya. Ya. Ya, hadirin jemaah rahimakumullah, ini kesimpulannya. Hendaknya seorang guru apa? Pandai-pandai mengarahkan muridnya. Pandai-pandai dalam memahamkan muridnya dalam pelajaran, dalam memilih kitab-kitab yang dia baca dan lain sebagainya dari hal yang bermanfaat bagi murid. Ya. Dan seorang guru mendahulukan, mengarahkan muridnya untuk mendahulukan yang penting. Ya. Untuk mendahulukan yang penting-penting. Jadi mungkin ini yang bisa kita baca di pembelajaran ini. Mungkin agak lama, tapi mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan faedah yang besar dan mudah-mudahan kita memberikan pahala yang besar insya Allah Ta'ala, sebab kita berada di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Terus siapa yang beramal termasuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Al-amalu fil ashr yudhaaf, kata Mujahid rahimahullah, amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu yudhaaf, dilipat gandakan ganjarannya. Ya. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah.